Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, ma'asyir al-ikhwah rahimani allahu wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya, dari pelajaran kita At-Tuhfatu al-Wusabiyyah fi tashili matan al-Ajurumiyyah, telah kita jelaskan secara global bahwasanya al-illah yang terdapat pada isim ghairu munsharif yang menyebabkan isim yang asalnya munsharif menjadi ghairu munsharif, yang asalnya dia bisa ditanwin dan alamat jarnya adalah kasrah, kemudian menjadi dia tidak bisa ditanwin dan ya, tidak bisa dikasrah, adalah dua illah. Illah yang pertama yang kembali kepada makna, dan illah yang kedua kembali kepada lafad. Jadi pasangan ya, illahnya itu berpasangan. Ya. Illah yang kembali kepada makna itu ada dua. Ilah yang kembali kepada makna itu ada dua, yaitu al-alamiyah, yaitu keadaan bahwasanya alamiyah ini adalah nama, yang menunjukkan nama. Kalau al-wasfiyah menunjukkan keadaan seseorang, keadaan sesuatu, sifatnya. Adapun ilah yang kembali kepada lafziyah, yaitu ada enam yang disebutkan, yaitu atta ya bi ghairil alif, kemudian al ujmah ya, at tarkib wazan fiil ziyadatul alif wan nun, kemudian al adal. Nah, kita akan bahas secara rinci ya insyaallah yang berkaitan dengan illah-illah ini. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala Falismu la yumna'u min as-sarf illa idza ijtama'a fihi illatan. Ihdahuma ma'wani ma'nawiyah wal ukhra al-lafdiyah. Taib, ini sudah kita bahas ya. Nah, sekarang rinciannya. Qala fa mithalu majtama'a fihi al-alamiyah wa ta'nis bi ghairi alif. Sekarang kita rinci satu persatu pembahasannya. Dimulai dengan majtama'a fihi al-alamiyah wa ta'nis bi ghairi alif. Nahu Fatimatu wa Zainabu wa Muawiyatu. Muawiyatu. Marartu misalnya bi Fatimata. Marartu fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri rafa di dhamir rafa al-mutaharrik la mahalla lahu minal i'rab wa ta domir mutasil mani ala dami fi mahalli raf'in fa'il alba damirin harfu jarrin ma'niyal al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab Fatimah ismun majrurun bi alba wa ala matu jarrihi al fathah zahirat ala akhirihi niyabatan anil kasrah li annahu ghairu munsharif annahu ghairu munsharif. Baik, kalau kita mau mengi'rabnya, qala taqulu marartu bi Fatimata wa nasahtu li Zainaba wa radiyallahu an Muawiyata radiyallahu an Muawiyata wa qaluhu ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa kalimatuhu alqaha ila Maryama. Fakulun min Fatimata wa Zainaba wa Muawiyata wa Maryama ismun makhfudun lidukholi harfil khafdi alaihi wa lamatu khafdihi al-fathah niyabatan anil kasrah liannahu isim layan syarif. Ya. Fatimata, marartu bi Fatimata, Fatimata. Ya. Lamat jarnya fathah dahirah. Begitu juga li Zainaba. Zainaba alamat jarnya takhafatnya al-fathah adh-dhahira an Muawiyata. Muawiyata alamat jarnya takhafatnya adalah al-fathah adh-dhahira ila Maryama. Demikian juga ya, kenapa demikian? Karena keempat-empatnya adalah isim ghairu munsharif. Ya, adalah isim ghairu munsharif. Baik, wal mani' lahu minas sharaf, apa yang ya menjadikan dia ghairu munsharif? Al-alamiyah wat ta'nits bi ghairi alif. Al-alamiyah at-ta'nits wat ta'nits bi ghairi alif. Qala wa ma'na bi ghairi alif. Kenapa dikatakan wa makna dikatakan bi ghairi alif? Qala ai bi ghairi alif mamdudah wala maqsurah. Ai bi ghairi alif mamdudah wala maq surah. Fa inna hadha ta'nits lahu hukmun khas yaitu yang dia taknisnya bukan karena alif. Dan alif ini bisa mamdudah dan alif maksurah. Kenapa demikian dikatakan bighairi alif? Karena taknis yang dia, yang disebabkan adanya alif, baik itu mamdudah atau maksurah, ya, dia memiliki hukum yang khusus yang berkaitan dengan pembahasan isim ghairu munsharif. Ya, dia memiliki hukum khusus yang berkaitan dengan isim ghairu munsharif, dan nanti akan dibahas secara khusus insyaallah. Qala faidatun asyartu bihadhil asma ats-tsalatsah ila anna at-ta'nits 'ala tsalatsati aqsam. Ya, faedah aku isyaratkan, ya, melalui tiga isim ini. Apa yang dimaksud dengan tiga isim? Yaitu yang beliau jadikan contoh, yaitu Fatimah, Zainab, dan Muawiyah. Fatimah, Zainab, dan Muawiyah. Ya. Ila anna ta'nits ala salasati aqsam. Ya. Bahwasannya taknis at-taknis, ya, mu'annas, isim mu'annas itu alat salah satu aksam. Itu ada tiga macam. Ini kita bahas. At-taknis al-awwal, yang pertama, ta'nitsun lafzi faqat. Ta'nitsun lafzi faqat. Ya. Wahuwa makana fihi alamatut ta'nits wahuwa alamun mudzakkar. Wahuwa makana fihi alamatut ta'nits wahuwa alamun mudzakkar. Alamun limudzakkar. Nahu Muawiyah, Talhah, Ubaidah. Dan banyak lagi, ya. Hamzah, Salamah, dan terusnya. Yang kedua, nah di sini kayak yang kita jelaskan dulu. Lafadznya mu'annas, karena di situ ada ta, ya, ada ta marbutah, Muawiyah, Talhah, Ubaidah. Sementara nama-nama ini tidak diperuntukkan untuk mu'annas, untuk perempuan, tapi justru nama laki-laki, nama laki-laki. Karena itu dikatakan ta'nits lafzi faqat. Ya, dia mu'annasnya secara lafadznya saja, tetapi Ya, maknanya tidak, karena dia nama untuk laki-laki. Yang kedua, taknis maknawi faqat. Wa huwa makana mawdu'an li mu'annas wa laysa fihi 'alamatu ta'nits. Nahu Zainab wa Maryam wa Su'ad. Taib. Kebalikannya dengan yang pertama, yang kedua ini, dia secara maknanya saja, yaitu ini nama untuk perempuan. Zainab nama perempuan, Maryam nama perempuan, begitu juga Su'ad. Tetapi lafadznya tidak memiliki alamat ta'nits. Ya, ada tidak memiliki alamat ta'nits. Yang ketiga, ta'nitsun lafzi maknawi. Yaitu maka nafi halamut ta'nits bahwa maudu'un li mu'annas. Wahwa maka nafihi alamatut ta'nits. Wahwa maudu'un lil mu'annas nahu Khatimah wa Aisyah wa Hafsah. Taib. Ta'nitsun lafzi maknawi, ya. Secara lafaz dia memiliki alamat ta'nits, yaitu tak di sini. Secara makna dia memang nama perempuan. Contohnya Fatimah ada tak marbutahnya, Aisyah ada tak marbutahnya, Hafsah ada tak marbutahnya, dan ketiga-tiganya adalah nama untuk perempuan. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.